Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, takmir masjid, dan juga segenap daripada jamaah Majlis Al-Anwar lil istighatsah wa ta'lim yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan qala Sufyan bin Uyainah, perkataan dari Imam Sufyan bin Uyainah, idza jtama'a qaum yadhkurunallaha ta'ala i'tazali syaitanu wad dunya fayaqulu syaitan lid dunya ala tarina ma yasna'un fataqulu dunya da'hum fa innahum idza tafarraqu ukhidat bi'anakihim. Kata Sufyan bin Uyainah, jika sekelompok manusia berkumpul, yadhkurunallaha ta'ala, dan mereka di dalam perkumpulannya menyebut nama Allah, i'tazalati syaitan wad dunya, maka loncat pergi dari mereka orang-orang yang berkumpul setan dan dunia. Fayaqulu syaitan, maka setan mengatakan li dunia, kepada dunia, ala tarina ma yasna'un wahai dunia, kata setan, apa kamu tidak melihat apa yang lagi dikerjakan oleh mereka? Mereka lagi berduduk untuk menyebut-nyebut, berzikir nama Allah, ya seperti pada malam hari ini. Maka dunia mengatakan kepada setan, hei setan, da'hum, tinggalkanlah mereka, percuma kamu ganggu mereka. Mereka itu kalau sudah duduk berzikir kepada Allah enggak akan pernah terganggu. Setan kalah, dunia pergi menjauh, hati rasa cinta kepada dunia tidak ada lagi. Kenapa para hadirin? Karena memang perkumpulan yang didasari dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak ada tendensi urusan duniawiyah. Mau yang kaya tetap sama, mau yang miskin tetap sama. Tidak ada perbedaan pangkat, tidak ada perbedaan jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita kepada Allah itu bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan harta kita, bukan mobil kita. Akan tetapi yang membedakan kita nanti di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jadi kalau manusia ini sudah berkumpul, setan bablas, tidak ada. Dunia yang tadi merasuki, dunia ini penyakit. Ada hadisnya Nabi, innama bu'ithu li kharab bid dunya. Ada sebagian riwayat mengatakan aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dunia. Bukan berarti merusak bangunan, bukan berarti mengadakan bom bunuh diri, menghancurkan dunia, bukan. Artinya menghancurkan dunia ini apa? Mengeluarkan cinta dunia dari perasaan umat-umatnya Rasulullah. Boleh kita bekerja, tapi jangan sampai dunia itu mancep, nempel ada di dalam hati kita. Itu setan, penyakit. Kata guru saya, orang kalau cinta dunia itu kayak anjing, Pak, Bu. Coba lihat anjing itu bagaimana? Anjing itu kalau habis dikasih makan apa yang terjadi? Yalhas, melet. Itu anjing, Pak. Habis dikasih makan, melet-melet dok. Lapar melet, kenyang melet. Itulah. Manusia juga begitu. Kalau manusia ini sudah cinta kepada dunia, enggak ada terima kasihnya, enggak bersyukur kepada Allah, melet terus, Pak. Kurang terus, kapan mau bersyukur kepada Allah? Anda punya harta berapa, dikasih sama Allah berapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, barokah. Kalau enggak syukur, dangak terus. Kalau dangak terus, laris tukang pijet, Pak. Tukang pijet laris, keselio, bolak-balik, kedengkek, keceklok, mulai dangak terus. Enggak ngelihat ke bawah. Tapi kalau urusan sama agama, enggak ada urusan dangak terus. Kita diperintahkan untuk lihat ke bawah kalau urusan dunia, kalau urusan agama baru lihat atas. Sampai iso ngaji, aja ngerasa cukup. Alhamdulillah, aku iso ngaji. Wis cukup, timbangane apa tonggoku iku? Gak iso ngaji, salah. Kalau Anda bisa ngaji, lihat ke atas. Wih, itu tetangga saya tambah bisa tartil itu ngajinya itu. Yang tartil lihat lagi ke atas, oh itu bisa tafsirnya tambahan. Akhirnya semangat terus berkobar untuk menuju kebaikan di dalam puncak urusan agama. Tapi kalau urusan dunia, alhamdulillah duwe Supra E, timbangannya aku sogun tahun enggak karo ketemu pucuke. Untung-untung masih punya sogun elek daripada tonggo nyilet tok uripe. Nyilet sih alhamdulillah dikai sehat. Iku tambah dak duwe sepedaan tok uripe. Sing sepedaan alhamdulillah tonggo tambah ndak duwe sepeda. Yang ndak punya sepeda alhamdulillah masih punya kaki, terus bersyukur kepada Allah. Ini kalau urusan dunia. Lah, kalau ada manusia berkumpul seperti ini, setan berlari, dunia juga enggak nempel ada di hati kita. Coba kira-kira kumpul seperti ini, apa yang kita pikirkan? Masa yang kita pikirkan urusan dunia? Enggak. Apa yang kita pikirkan? Masa kita pengajian? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi gulla mughlaq. Saya dipikir masa, iya, tak cat mari omaku biru. Iya, yang lampu itu diganti sing lampu led ah. Anu, masa begitu? Enggak ada. Yang terpikir kita hanyalah kepada Allah, terfokus hati kita kepada Rasulullah. Loh, kalau sudah seperti itu membuktikan bahwasannya setan ini enggak ada di tempat-tempat seperti ini. Dunia itu keluar dari hati kita kalau kita ini mau berkumpul di tempat-tempat yang kita mana dibacakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma menungso iki males, pancen setan iki gede cobane. Weh, kau usah melok-melok wis. Kenapa? Kalau Anda ikut setannya berlari, Pak. Kalau Anda ikut setannya berlari, makanya setan ini ngojok-ngojoki menungso, gadik melok wis, gadik melok. Rungokno tok ae, lah ono corone kok. Itu corone setan. Iya ya. Kebengen sampean. Menisuk ndak tangi lho sampean akhire. Itu memang bisikan setan biar setannya enggak keluar dari jiwa kita. Iya, gadik bengi-bengi, gampang lah. Oh, gampang. Lho karuan lek pengajiane nang Malang ngono gampang wis engko insyaallah baik-baik kapan-kapan. Kadang-kadang enggak, Pak. Itu memang setan seperti itu, tipu daya setan. Akhirnya setan ini tadi mengatakan kepada dunia-dunia, bagaimana ini kita mengatasi mereka? Kata dunia, sabar, Tan. Sabar, Tan. Bagaimana? Nanti kalau mereka idza tafarraqu ukhidat bi'anakihim, kalau mereka sudah bubar dari majelis mereka, ayo kita cengkeram mereka dari leher-leher mereka lagi. Artinya masuk lagi ke dalam jiwa kita. Kalau sudah keluar dari tempat ini, subhanallah, yang kita pikirkan nanti lain lagi. Yang kita pikir lain lagi, urusan dunia kita, kerjaan kita, ini kita, masalah kita, dan lain sebagainya. Makanya orang-orang soleh itu, mereka para aulianya Allah, rasanya kepingin setiap hari majelis zikir itu diadakan. Bertolak belakang dengan kita, rasanya ojo bendino ono majelisan zikir. Kalau bisa majelis zikir itu setahun satu kali, bertolak belakang dengan walinya Allah. Kenapa? Karena walinya Allah merasakan nikmat. Anda bisa bayangkan duduk di tempat ini, kita berzikir di tempat ini, yang kita ingat adalah Allah, Allah, Allah. Ini berapa kenikmatan? Ini kenikmatan yang kita enggak sadari. Padahal kalau di luar sana yang kita pikirkan dunia, dunia ini ada pertengkaran, dunia ini ada perdebatan, gara-gara dunia anak dengan bapak bertengkar, suami dengan istri bercerai, ini semua dunia. Enggak ada gara-gara pengajian pegatan itu, enggak ono. Gara-gara pengajian anak ngantemi bapak itu. Oh, ceramah itu loh, ustaz itu loh, ngongkon anak jarine sunnah ngantemi bapak itu loh. Enggak ada para hadirin, yang iya anak tambah taat kepada bapaknya. Lah begitulah keuntungan orang-orang yang hadir di dalam majelis-majelis zikir. Wa an Abi Hurairata isim ladhi ghair layan isim layan syarif Abi Hurairata an Abi Hurairata an Abi Hurairata radhiyallahu anhu annahu dakhala suq wa qala arakum hahuna mirats Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu mabni alal majhul fil masjid fadhahaban nasu ilal masjidi wa taraku as-suqa maf'ul bih falam yarau miratan faqalu ya Aba Hurairah ma araina mirata qala famadza ra'aitum qalu ra'aina qauman yadhkurunallaha ta'ala wa yaqra'unal qur'an qala fadzalika miratsun rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah ini, Abi Hurairah ini masuk ke dalam pasar, masuk ke pasar. Abi Hurairah ini heran lihat orang di pasar, sibuk bener ente di pasar ente. Ada yang jualan, ada yang menawarkan barang. Itu pasar zaman dulu, Pak, pasar di Madinah ini. Pasar di Madinah, Masya Allah, pasar Madinah itu Allah luar biasa. Kalau Jumat itu mas-masan itu toko emas itu loh, Pak. Anda kalau pergi haji itu mungkin ngelihat toko emas itu kalau datang Jumat mah ditutupi kain tok, dan orang nyolong. Coba deh gini, coba toko emas, toko bawang, brambang, bawang goreng, tempe, tahu, tinggalan Jumatan aja ditutup pakai. Bablas, maling nyolong tahu, maling nyolong tempe, maling murahan. Di sana emas juga ditutup, tok, set, ditinggal sholat, aman. Di kota sana di Makkah Madinah sana luar biasa sekali. Itu dilihat mereka sibuk sama Abi Hurairah, kok sibuk gini orang-orang ini, ajib ini orang-orang ini, bingung jualan, orang yang bingung nawakno barang, tapi mereka orang-orang jujur ya, orang-orang yang terpercaya, tidak ngabur seperti kita. Kalau kita ke pasar itu barang unu, kadang-kadang ngedol barang itu sumpah demi Allah, demi Allah, masya Allah, kadang-kadang mek dodolan plastik gitu, tubuh kresek gitu, pira gitu, sekian harganya, gak oleh sekian lah. Sumpah demi Allah aku tak tukune sak mene jare. Masya Allah tuku kresek itu demi Allah jare. Maklar sepeda yo. Billahi sak mene. Sumpah demi Allah iro anu iki demi Allah mesine apik. Demi Allah mesine apik. Duh Allah digandeng mbek mesin-mesin. Sopo karepe? Ini ndak bener ini. Nah, ada satu cerita orang mati, begitu mati subhanallah mas-masane ono sing ketinggalan untune, giginya ini kayak gigi emas. Ini wajib dilepas itu gigi emas itu. Kenapa? Karena itu jadi warisan itu. Gigi emas itu harus diwarisan itu. Kalau meninggal harus dilepas. Kecuali kalau keluarganya ridho semua, gak apa-apa wis, ya sudah. Tapi kalau enggak diambil dijual jadi warisan itu. Karena sudah bukan haknya si mayit. Begitu masuk di dalam kubur, lupa gigi emas tadi itu belum dicabut. Ya Allah, turun dicubuk. Rupanya anak-anak yang melarat. Dekat doa, didol. Lumayan itu, piro-piro kan bisa dibagi. Kayak bondone tahlil tau apa, cari dia. Ayo dikeduk. Baru ditutup ini keduanya. Dikeduk lagi, subhanallah, badannya mengkilap. Wutuh, umpannya sih 5 menit. Badannya wudu, bajunya bersih. Cuma satu yang rusak, mulutnya kobong, bro hadirin. Baru 5 menit ini. Wah Allah, lah kok rusak iki mulute? Didolek-doleki, oh iki biyen kerjane makelar nih, Pak. Ternyata makelar tidak no. Hati-hati loh, Pak, makelar-makelar itu. Soale kaken bujuke. Belantik-belantik jadi deh, belantik sepeda, belantik jaran deh. Wow, iku main sumpah deh. Demi Allah yo, sumpah yo. Gak bojok aku bisa main padahal bojok. Lo gimana bu? Kubur langsung abe malaikat dipecel itu, pecel cangkem jenenge. Ya Allah, hati-hati. Mulut ini hajmuhu saghir, wajurmuhu kabir. Ukurannya kecil tapi akibatnya sangat besar. Inilah mulut. Abi Hurairah ngelihat orang-orang sibuk di pasar, wah repot ini orang-orang. Abi Hurairah teriak, masyarakat, orang-orang yang di pasar yang sibuk-sibuk. Kata Abi Hurairah, kamu nggak tahu itu di masjidnya Nabi setelah wafatnya Nabi ini. Dibagikan warisannya Rasulullah. Yuksam fil masjid mirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibagikan di masjid sekarang ini dibagi-bagikan warisannya Rasulullah. Woi, orang-orang di pasar langsung ditutupi semua pasarnya. Berangkat ke masjid yang dipikirkan adalah warisannya Rasulullah. Bagi-bagi warisan. Berangkat sepi pasar itu. Pasar yang tadinya rame gara-gara kata Abi Hurairah dibagi warisannya Rasulullah. Wus, sepi pasare. Gak ana wong blas, ndak penjual, ndak pembeli. Semua gemeruduk ana nang masjid Abi Hurairah, ngenteni nang tengah-tengah pasar. Gak lama kemudian orang-orang kembali kabeh, mukanya sudah berubah. Ana sing abang, ana sing kuning. Lek sing ireng ya pancet ireng. Berubah mukanya masing-masing. Datang kepada Abi Hurairah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, ma ra'aina miratsa." Aku tidak melihat dibagikan warisannya Nabi. Kamu bohong ya? Kamu berbohong kepada kami. Enggak ada warisan dibagikan di dalam masjid. Qala Abi Hurairah mengatakan, "Famadza ra'aitum?" Apa yang kamu lihat kalau tidak ada warisannya Rasulullah di masjid? Dijawab sama mereka, "Qalu jamaah, ra'aina qauman." Aku di masjid tidak ada ngelihat orang bagi warisan. yang ada aku lihat sekelompok manusia. Yadzkurunallaha ta'ala, mereka ada yang berzikir kepada Allah. Wa yaqra'unal Qur'an, mereka ada yang membaca Qur'an. Kata masyarakat tadi itu yang dibilang ada warisan tadi itu, dijawab sama Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fadzalika mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu warisannya Rasulullah. Berarti kita berzikir ini kita mengambil warisannya Rasulullah. Begitu beruntung orang yang mengambil warisannya Rasulullah. Kita kumpul baca Quran, itu adalah mengambil warisannya Rasulullah. Berapa untungnya Anda jika Anda menerima warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah habis dan hilang untuk selama-lamanya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.